بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة المستمعون الكرام، وفقنا الله وإياكم أجمعين لكل خير. لا نزال في باب الكرم والجود والإنفاق، وقد أورد رحمه الله جملة من الأحاديث، عاشرها حديث أنس رضي الله عنه قال: ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإسلام شيئا إلا أعطاه، ولقد جاءه رجل فأعطاه غنما بين جبلين، فرجع إلى قومه فقال: يا قوم أسلموا، فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر، وإن كان الرجل ليسلم ما يريد إلا الدنيا، فما يلبث إلا يسيرا حتى يكون الإسلام أحب إليه من الدنيا وما عليها. وهذا الحديث أيها الإخوة الكرام فيه عظيم كرم نبينا عليه الصلاة والسلام، وهذه الشهادة واضحة في كرمه عليه الصلاة والسلام: يا قوم أسلموا، فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. وكان لهذا الكرم والجود منه صلوات الله وسلامه عليه أثره البالغ في إقبال الناس، لأنه تألفهم عليه الصلاة والسلام بالعطاء والنفقة والبذل، فكان أناس يسلمون أول الأمر لا يريدون إلا الدنيا لما يرونه من عطاء نبينا وجوده عليه الصلاة والسلام، ثم بعد ذلك يقف الواحد منهم على محاسن هذا الدين وعظمته، ويعرف عن كثب فيتحول، وليس شيء أحب إليه من هذا الدين، ويكون الدين أحب إليه من الدنيا وما عليها. والحديث فيه الترغيب في النفقة والبذل والعطاء، وأيضا وذوي الحاجة من غير المسلمين تأليفا لقلوبهم. لعل Khotul Islam saudaraku seiman seakidah, kami mohon maaf terputus koneksi kajian tadi. Kami akan coba untuk kembali menghubungi beliau. I'ta al-fuqara wa dhawi al-haja ta'lifan li qulubihim wa tahbiban lahum li hadha ad-din al-'azim. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Rasulullah SAW, para sahabat beliau, dan juga keluarga beliau sampai akhir zaman. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah SWT, masih kita bersama bab Al-Karam Wal-Judi Wal-Infaq, bab tentang kemurahan hati dan juga kedermawanan dan juga infak di dalam jalan-jalan kebaikan. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah telah membawakan kepada kita hadis-hadis yang berkaitan dengan kemurahan hati, kedermawanan, dan juga infak di dalam jalan-jalan kebaikan, dan sampai kita kepada hadis yang ke-10 yaitu hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, semoga Allah meridai beliau. Beliau berkata, tidaklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diminta sesuatu demi masuknya seseorang dalam Islam kecuali beliau akan memberinya. Dan sungguh telah datang kepada beliau seseorang, maka beliau memberikan orang tersebut kambing sebanyak atau seluas daerah antara dua gunung. Maka dia pun kembali kepada kaumnya dan berkata, wahai kaumku, masuk Islamlah kalian, karena sesungguhnya Muhammad telah memberikan pemberian orang yang tidak takut kemiskinan. Dan terkadang seseorang masuk Islam, dia tidak menginginkan kecuali dunia, kemudian tidaklah berlalu waktu yang sebentar kecuali Islam menjadi sesuatu yang lebih dia cintai daripada dunia dan seisinya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah SWT, di dalam hadis ini ada keterangan tentang kemurahan hati Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di dalam hadis ini pula ada syahadah, ada persaksian dari manusia tentang kemurahan hati dan kedermawanan beliau. Dan ini sudah cukup. Dia mengatakan kepada kaumnya, wahai kaumku, masuk Islamlah kalian, karena sesungguhnya Muhammad telah memberikan pemberian orang yang tidak takut dengan kemiskinan. Dan kemurahan hati ini dan juga kedermawanan memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap hidayah manusia, karena sebab kemurahan hati dan juga kedermawanan ini. Dan terkait di zaman beliau sallallahu alaihi wasallam, pada awalnya dia masuk Islam tidak menginginkan kecuali dunia saja. Ketika mereka saudaraku Siemens Akidah, kami mohon maaf kembali terputus koneksi audio. Kemudian ketika dia masuk Islam, maka dia melihat bagaimana kebaikan-kebaikan yang ada di dalam agama ini, maka jadilah agama ini lebih dia cintai daripada dunia dan seisinya. Dan di dalam hadis ini ada dorongan dan anjuran bagi kita semua untuk memberi ya semampu kita. Kemudian di dalamnya juga ada dorongan bagi kita untuk memberi orang-orang yang fakir dan orang-orang yang memiliki hajat, meskipun dia adalah termasuk orang-orang kafir di luar agama Islam. Akan tetapi maksud dari pemberian ini adalah supaya taklif ya, supaya melunakkan hati mereka sehingga mereka bisa masuk di dalam agama yang mulia ini. ثم أورد رحمه الله تعالى حديث عمر رضي الله عنه قال قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم قسما فقلت يا رسول الله لغير هؤلاء كانوا أحق به منهم قال إنهم خيروني أن يسألوني بالفحش أو يبخلوني ولست بباخل رواه مسلم. ومعنى هذا الحديث أنهم ألحوا على النبي صلى الله عليه وسلم في المسألة لضعف إيمانهم، وألجأوا النبي عليه الصلاة والسلام بمقتضى حالهم إلى السؤال بالفحش أو نسبته إلى البخل. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام ولست بباخل ولست بباخل. وهذا يستفاد منه مداراة أهل الجهل والقسوة وتأليف قلوبهم إذا كان في ذلك مصلحة، وجواز دفع المال لهم من أجل هذه المصلحة. Kemudian hadis yang selanjutnya adalah hadis Umar radhiyallahu anhu. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah membagi bagian. Kemudian aku berkata, ya Rasulullah, sungguh atau bukankah selain mereka ini lebih berhak? Maka beliau mengatakan, sesungguhnya mereka telah memberikan pilihan kepadaku. Yang pertama, mereka akan meminta kepadaku dengan permintaan yang tidak wajar, yang berlebihan. Atau yang kedua, mereka akan mensifati aku sebagai orang yang bakhil. Dan aku bukanlah orang yang bakhil. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara faedah yang bisa kita ambil dari hadis yang mulia ini, bolehnya kita bermudarah dengan orang-orang yang jahil apabila di dalam mudarah ini ada maslahat. Ya, bolehnya kita bermudarah terhadap orang-orang yang jahil apabila di dalam mudarah ini ada maslahatnya. Dan makna dari hadis ini bahwasanya mereka meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan permintaan yang sangat, yang tidak wajar, yang berlebihan karena kelemahan iman mereka, sehingga mereka memaksa Nabi SAW untuk memilih satu di antara dua perkara. Yang pertama adalah meminta kepada beliau permintaan yang berlebihan, yang tidak wajar, atau kalau beliau tidak memberi maka beliau akan disifati sebagai orang yang bakhil. Makanya beliau mengatakan di sini walastu bi bakhil. Ya, sedangkan aku bukanlah termasuk orang yang bakhil. ثم أورد رحمه الله حديث جبير بن مطعم رضي الله عنه أنه قال بينما هو يسير مع النبي صلى الله عليه وسلم مقفله من حنين فعلقه الأعراب يسألونه حتى اضطروه إلى سمرة فخطفت رداءه فوقف النبي صلى الله عليه وسلم فقال أعطوني ردائي فلو كان لي عدد هذا العظاه نعما لقسمته بينكم ثم لا تجدوني بخيلا ولا كذابا ولا جبانا. رواه البخاري. قوله مقفله أي حال رجوعه، والسمرة شجرة، والعظاه شجر له شوك. وهذا الحديث كسابقه فيه بيان عظيم كرم النبي عليه الصلاة والسلام، وأيضا فيه عظيم خلقه وحسن احتماله صلوات الله وسلامه عليه. فلما رجع عليه الصلاة والسلام من حنين غانما مظفرا صلى الله عليه وسلم علقه الأعراب يسألونه، أي تبعوه يسألونه ويلحون عليه حتى اضطروه إلى سمرة. اضطروا جاءوه لا سمرة أي شفت رداءه، أي علق رداءه بها. فوقف النبي عليه الصلاة والسلام وقال أعطوني ردائي، أي ردوا علي ردائي. والرداء هو الذي يوضع على جزء البدن الأعلى. ثم قال لو كان لي عدد هذه العظاه نعما، أي عدد هذه الأشجار نعما. والنعم معروفة، وهي الإبل والبقر والغنم. لقسمته بينكم، لقسمته بينكم ثم لا تجدوني بخيلا ولا جبانا. لا تجدوني بخيلا ولا كذابا ولا جبانا، أي أنه عليه الصلاة والسلام كريم منفق وصالح وقوي شجاع صلى الله عليه وسلم. Nami Khawatir Islam. Alhamdulillah kita sudah terkoneksi kembali bersama Fadilatul Syekh. Naam, tafadhal ya Syekh. Saudaraku seiman dimanapun Anda, kami mohon maaf kembali terputus koneksi audio dari kajian Syarah Riyadhus Shalihin. Nah, alhamdulillah kita sudah terkoneksi kembali. Kami persilakan, tafadhal ya Syekh. Saudaraku seiman seakidah, masih terputus dan kami belum mendapatkan koneksi audio dari kajian kita sore hari ini. Nah, alhamdulillah kita sudah mendapatkan kembali koneksinya. Kami persilakan, tafadhal ya Syekh. Innahu salawatullahi wa salamuhu wa barakatuhu alaih kariyun munfiq wa sadiqun wafi wa qawiyun syuja' salawatullahi wa salamuhu wa barakatuhu alaih. Hadis yang selanjutnya adalah hadis Jubair ibn Mut'im radhiyallahu anhu, semoga Allah meridai beliau. Beliau berkata, ketika Jubair ini sedang berjalan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau pulang dari perang Hunain, maka tiba-tiba ada orang-orang Arab Badui mendatangi beliau dan meminta kepada beliau, sehingga mereka memaksa Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai ke sebuah pohon, kemudian mengambil ridak beliau, selendang beliau. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "A'tuni ridai." Kembalikanlah kepadaku selendangku. Seandainya aku memiliki binatang ternak sebanyak pohon-pohon berduri ini, niscaya aku akan membagikan binatang tersebut di antara kalian. Kemudian kalian tidak akan menemukan aku sebagai orang yang bakhil, orang yang pelit, dan bukan orang yang pendusta, dan juga bukan orang yang pengecut. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari, dan makna dari makfalahu adalah ketika beliau pulang, kemudian samurah adalah pohon, sedangkan al-idrah maknanya adalah pohon yang penuh dengan duri. Dan di dalam hadis ini, para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada keterangan tentang kemurahan hati Nabi sallallahu alaihi wasallam dan agungnya akhlak beliau dan bagaimana beliau bersabar dengan manusia. Diceritakan dalam hadis ini bahwasanya beliau sallallahu alaihi wasallam ketika pulang dari Hunain dalam keadaan membawa ghanimah, maka tiba-tiba datang kepada beliau orang-orang Arab Badui yang memaksa beliau dan meminta kepada beliau sesuatu, sehingga ada di antara mereka yang mengambil rida Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rida ini adalah selendang atau pakaian yang menutupi badan bagian atas. Ini adalah rida. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berdiri dan bersabda, "Kembalikanlah kepadaku ridaku, yaitu selendangku. Seandainya aku memiliki binatang ternak sebanyak pohon-pohon berduri ini, niscaya aku akan membaginya di antara kalian." Makna dari an-na'am adalah seperti yang kita ketahui, binatang ternak di sini mencakup al-ibin, yaitu unta, kemudian sapi dan juga kambing. Kemudian beliau mengatakan, kemudian kalian tidak menemukan aku sebagai seorang yang bakhil atau yang pelit, dan bukan orang yang pendusta dan juga bukan orang yang pengecut. Artinya bahwasanya Nabi SAW beliau adalah seorang yang karimun munfik, ya, orang yang sangat pemurah hati dan sangat dermawan. Kemudian beliau adalah seorang yang shadiqun wafi, artinya adalah orang yang sangat jujur dan menunaikan janjinya. Dan beliau adalah orang yang qawiyun syuja, artinya orang yang kuat dan pemberani. ثم أورد رحمه الله حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما نقصت صدقة من مال وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله رواه مسلم. وهذا الحديث فيه ثلاث جمل عظيمة. الأولى حث على الصدقة وبيان أن الصدقة لا تنقص المال بل إنها سبب في البركة في المال والزيادة فيه والنماء. والجملة الثانية حث على العفو وبيان لأن العفو لا يزيد صاحبه إلا عزا خلاف ما يظنه كثير من الناس أن العفو دليل الجبن أو الخوف أو الخور أو نحو ذلك، بل العفو عن قدرة لا يزيد صاحبه إلا عزا ورفعة. والجملة الثالثة حث على التواضع وأن المتواضع تواضعه سبب لرفعته عند الله، فما تواضع أحد لله إلا رفعه، أي أن تواضعه سببا لرفعته عند الله سبحانه وتعالى. Kemudian hadis yang selanjutnya adalah hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya tidaklah akan berkurang sedekah dari harta dan tidaklah Allah Subhanahu wa taala menambah seorang hamba dengan maaf kecuali akan diangkat derajatnya. Artinya adalah Allah tidak akan menambah seorang hamba yang memaafkan kecuali ketinggian derajat. Dan tidaklah seseorang bertawadhu, merendah hati karena Allah Subhanahu wa taala kecuali Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajatnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dan di dalam hadis ini, para pendengar yang dimuliakan oleh Allah SWT, ada tiga kalimat yang sangat agung dan sangat mulia. Kalimat yang pertama adalah mana qasat sadaqatun min mal, bahwasanya harta yang digunakan untuk bersedekah ini tidak akan berkurang. Di dalamnya ada dorongan bagi kita semua untuk bersedekah dan infak di jalan Allah SWT, dan keterangan bahwasanya sedekah tersebut tidak akan mengurangi harta kita. Bahkan ini adalah sebab bertambahnya harta kita dan menjadikan harta kita menjadi harta yang berkah dan penuh dengan kebaikan. Kemudian kalimat yang kedua adalah bahwasanya Allah SWT tidak akan menambah seorang hamba yang memaafkan kecuali ketinggian derajat dan juga kewibawaan. Dan di dalam kalimat yang kedua ini dorongan bagi kita semua untuk memiliki sifat pemaaf, ya, dan keterangan bahwasanya sifat tersebut tidak menambah orang yang melakukannya kecuali kewibawaan dan juga ketinggian derajat. Dan ini berbeda dengan yang diyakini oleh sebagian manusia atau kebanyakan manusia, bahwasanya orang yang memaafkan itu menunjukkan bahwasanya dia adalah seorang pengecut, ya. Jadi orang yang memaafkan apabila maaf tersebut karena dia memiliki kudrah, ya, sebenarnya dia mampu untuk tidak memaafkan, mampu dia untuk membalas, akan tapi dia memaafkan. Maka dalam keadaan seperti ini akan menambah kewibawaan dia dan akan menambah meninggikan derajatnya. Kemudian kalimat yang ketiga, bahwasanya tidaklah seseorang rendah hati karena Allah kecuali Allah akan mengangkat derajatnya, dan di dalamnya ada dorongan bagi kita semua untuk memiliki sifat tawadhu, yaitu rendah hati di hadapan orang lain. Dan di dalamnya ada keterangan bahwasanya ini adalah sebab rif'ah, ini adalah sebab tingginya seseorang atau ketinggian derajat seseorang di sisi Allah Subhanahu wa taala. ثم أورد رحمه الله حديث أبي كبشة عمر بن سعد الأنماري رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ثلاثة أقسم عليهن وأحدثكم حديثا فاحفظوه ما نقص مال عبد من صدقة ولا ظلم عبد مظلمة صبر عليها إلا زاده الله عزا ولا فتح عبد باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر أو كلمة نحوها وأحدثكم حديثا فاحفظوه قال إنما الدنيا لأربعة نفر عبد رزقه الله مالا وعلما فهو يتقي فيه ربه ويصل فيه رحمه ويعلم لله فيه حقا فهذا بأفضل المنازل وعبد رزقه الله علما ولم يرزقه مالا فهو صادق النية يقول لو أن لي مالا لعملت بعمل فلان فهو بنيته فأجرهما سواء وعبد رزقه الله مالا ولم يرزقه علما فهو يخبط في ماله بغير علم لا يتقي فيه ربه ولا يصل فيه رحمه ولا يعلم لله فيه حقا فهذا بأخبث المنازل وعبد لم يرزقه الله مالا ولا علما فهو يقول لو أن لي مالا لعملت فيه بعمل فلان فهو نيته فوزرهما استوى فهو نيته فهو بنيته فوزرهما سواء رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. هذا الحديث معاشر الإخوة المستمعون الكرام فيه أولا هذه الثلاث الجمل العظيمة التي قالها النبي عليه الصلاة والسلام وأقسم أبو كبشة رضي الله عنه على أنها سمعها من النبي عليه الصلاة والسلام وحث على حفظها. الأول منها أن الصدقة لا تنقص من المال بل تزيده، والثاني أن العفو لا يزيد صاحبه إلا عزا، وهاتان الخصلتان تقدمتا في حديث أبي هريرة، والثالثة أن من فتح على نفسه باب المسألة لم يزده ذلك إلا فقرا. ثم ذكر في الحديث أن الدنيا لأربعة نفر في بيان حال الناس مع الدنيا من حيث وجود المال أو عدم وجوده. الأول من هؤلاء من أعطاه الله المال وأعطاه أيضا العلم، عنده مال وعلم، فهو بما آتاه الله من علم وفهم وبصيرة يتقي الله في المال، فلا يصرفه ولا ينفقه إلا في حلة ولا يحصله إلا من حلة، ويصل أيضا الرحم ويعلم ما لله في هذا المال من حق فيقدم ذلك بنفس طيبة، فهذا منزلته ومكانته بأفضل المنازل. والرجل الآخر عبد آتاه الله العلم ولم يؤته المال، آتاه الله علما ولم يؤته مالا، فنيته نية طيبة صحيحة بما آتاه الله من علم، فيقول في نفسه لو أن لي مالا لعملت بعمل فلان، فهو بنيته هو بنيته، فأجرهما سواء، ذاك على عمله وهذا على نيته الصادقة. والرجل الثالث رجل آتاه الله مالا ولم يرزقه علما، فبسبب عدم وجود العلم عنده يخبط في المال بغير علم، ولا يتقي ربه، ولا يصل رحمه، ولا يعلم حق الله في المال. قال هذا بأخبث المنازل. والرجل الرابع رجل ليس عنده مال وليس عنده علم، لا علم ولا مال، فيقول بسبب جهله وعدم علمه وبصيرته، يقول لو أن لي مالا لعملت فيه بعمل فلان فهو بنيته أي السيئة، فوزرهما سواء، ذاك وزره بسبب أعماله السيئة وهذا وزره بسبب نيته السيئة. Kemudian hadis yang selanjutnya adalah hadis Abu Kabsyah Umar bin Sa'ad Al-Anmari radhiyallahu anhu, semoga Allah meridai beliau. Bahwasanya beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tiga perkara yang aku bersumpah atas tiga perkara tersebut, dan aku akan memberitahukan kepada kalian, maka hafalkanlah. Tidak berkurang harta seorang hamba yang digunakan untuk bersedekah, dan tidaklah seseorang hamba dizalimi kemudian dia bersabar kecuali Allah akan menambahkan baginya kewibawaan, dan tidaklah seorang hamba membuka bagi dirinya pintu mengemis dan juga permintaan kecuali Allah SWT akan membuka atasnya pintu kemiskinan, atau kalimat yang semisalnya. Dan aku akan memberitahukan kepada kalian, maka hendaklah kalian menghafalnya. Beliau bersabda, sesungguhnya dunia ini adalah untuk empat orang. Yang pertama, seorang hamba yang Allah berikan dia harta dan juga ilmu, maka dia bertakwa kepada Allah di dalam harta dan juga ilmunya, dan dia bersilaturahim dengan harta dan juga ilmunya, dan mengetahui hak Allah di dalamnya, maka ini adalah sebaik-baik kedudukan atau kedudukan yang paling afdal, yang paling tinggi. Kemudian yang kedua, seorang hamba yang Allah berikan dia ilmu akan tetapi tidak diberikan harta, maka dia memiliki niat yang baik. Dia berkata, seandainya aku memiliki harta, maka aku akan beramal seperti amalan si fulan, yaitu yang bertakwa kepada Allah di dalam hartanya. Fahuwa biniyatihi, maka dengan niat tersebut dia memiliki pahala yang sama dengan orang yang pertama. Kemudian seorang hamba yang Allah berikan dia harta akan tetapi tidak diberikan ilmu, maka dia menggunakan harta tersebut tanpa ilmu dan tidak bertakwa kepada Allah di dalam hartanya, tidak menggunakannya untuk silaturahim, dan juga tidak mengetahui hak Allah di dalamnya, maka ini kata beliau adalah akhbathul manazil, adalah memiliki kedudukan yang paling rendah, yang paling jelek. Kemudian seorang hamba yang Allah berikan dia, yang tidak Allah berikan dia harta dan juga tidak diberikan ilmu, kemudian dia mengatakan, seandainya aku memiliki harta, niscaya aku akan mengamalkan seperti amalan si fulan, yaitu orang yang ketiga tadi yang dia diberikan harta akan tapi tidak diberikan ilmu. Fahuwa biniyatihi, maka dia dengan niatnya ini memiliki dosa yang sama dengan orang yang ketiga tadi. Hadis ini diriwayatkan oleh Tirmizi dan beliau berkata, hadis ini adalah hadis yang hasan sahih, hadis hasan sahih. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah SWT, di dalam hadis ini ada tiga jumlah atau tiga kalimat yang telah dihafal oleh Abu Kabsyah di sini dari Nabi SAW. Yang pertama adalah tentang keutamaan orang yang bersedekah, bahasanya dia tidak akan berkurang hartanya. Kemudian yang kedua, keutamaan orang yang bersabar dan memaafkan ketika dia dizalimi, dan ini sudah berlalu pembahasannya. Kemudian yang ketiga adalah tentang tidaklah seseorang hamba membuka bagi dirinya pintu masalah atau pintu mengemis kecuali Allah SWT akan membuka baginya pintu kemiskinan. Ya. Jadi dalam hadis kemudian Rasulullah SAW menyebutkan kepada kita tentang bagaimana ya mauqifun nas, ya sikap manusia terhadap harta, dan bahwasanya mereka ada empat golongan. Yang pertama adalah orang yang diberikan ilmu dan juga diberikan harta, sehingga dengan ilmu tersebut dia bertakwa kepada Allah SWT di dalam hartanya. Ya, dia gunakan ya harta tersebut di dalam perkara yang halal, dan dia tidak mencari harta kecuali dari yang halal. Ya, kemudian dia gunakan untuk silaturahim, dan dia tahu tentang hak Allah di dalam harta tersebut. Maka orang seperti ini kata Nabi SAW adalah fi afdhalil manazil. Maka dia adalah orang yang berada di dalam kedudukan yang paling tinggi. Kemudian yang kedua adalah orang yang diberikan ilmu akan tetapi tidak diberikan harta. Ya, dia tidak punya ilmu, tidak punya harta akan tetapi memiliki ilmu. Kemudian dia mengatakan, ya seandainya aku punya harta seperti si fulan, maka aku akan mengamalkan amalan dia. Artinya menginfakkan di jalan yang benar. Maka ini kata beliau, dengan niat yang baik ini dia memiliki pahala yang sama. Ya, dengan orang yang punya harta. Karena orang yang punya harta tersebut, dia mendapatkan harta karena amalannya, sedangkan dia mendapatkan ajr, ia mendapatkan pahala karena niatnya. Kemudian yang ketiga adalah orang yang punya harta akan tetapi tidak punya ilmu. Ya, bagaimana dia kedudukannya? Ya, ketika dia punya harta dan tidak punya ilmu, maka dia menggunakan harta tersebut tanpa ilmu. Ya, tidak bertakwa kepada Allah, tidak menggunakannya untuk silaturahim, dan tidak mengetahui hak Allah SWT, maka ini adalah memiliki kedudukan yang paling jelek. Ya. Kemudian yang keempat adalah seorang hamba yang tidak punya harta dan juga tidak punya ilmu. Tapi dia punya niat. Niatnya apa? Seandainya dia punya harta, ini saya akan mengamalkan seperti amalan si fulan. Yaitu orang yang tadi itu, dia punya harta tapi tidak punya ilmu. Itu menggunakan harta tidak sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah. Maka dia dengan niat tersebut memiliki dosa yang sama dengan orang yang ketiga. Ya, karena orang yang ketiga tadi, golongan yang ketiga, dia mendapatkan dosa karena amalan dia, sedangkan dia mendapatkan dosa karena niat jelek yang dia miliki. Wa la yazalu fi al-bab baqiyah nukmiluha bi idznillah tabaraka wa ta'ala fi liqa'ina al-qadim wa nas'alullah 'azza wa jalla لنا أجمعين التوفيق والعون على كل خير. Insyaallah akan kita sempurnakan kajian ini pada pertemuan-pertemuan yang akan datang, dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala pertolongan dan juga taufik terhadap semua kebaikan. Jazakallahu khairan, kami ucapkan kepada Fadilatul Syekh atas dars yang disampaikan, dan kepada Al-Ustaz Abdullah Rai yang telah menerjemahkan. Untuk selanjutnya Khotbah Islam, kita memasuki sesi tanya jawab. Untuk Anda yang akan bertanya, silakan bisa Anda hubungi kami melalui telepon 021-823-6543 atau melalui pesan singkat di 081-989-6543. Dan kami berharap pertanyaan Anda berkesesuaian dengan materi dan pembahasan di sore hari ini. Kita coba sapa. Naam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, dengan siapa dari mana, Pak? Abu Muhammad, Jakarta. Silakan, Pak Abu Muhammad. Mendengar penjelasan saya tadi dari hadis Anas tadi, yang mana di negeri kami ini umat Islam sangat lemah akidahnya. Mereka terjerat dengan kesirikan dan kesesatan. Seperti misalnya dikasih ini saja mau berubah agamanya. Apakah boleh bagi kami yang di Indonesia mempunyai kelebihan harta mengumpulkan orang-orang miskin untuk diberi ilmu, akan tetapi mereka akan kami beri uang untuk kebutuhan hidupnya dan memberikan modal untuk usahanya. Apakah boleh demikian? Jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Abu Muhammad. Hal juzulan bina amal hadith Anas al-Nu'ti akan menjemahum wa nu'tihi min malina aw nu'ti ra'san mal li tijarah hatta naksa lubang wa yadkhul fi al-islam. إعطاء الفقير المشرك تأليفا لقلبه وترغيبا له في الإسلام وتحبيبا لهذا الدين أمر جاءت به الشريعة ودل عليه هدي النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. وقد قال الله تعالى في القرآن: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. وهم من المؤلفة قلوبهم الذين يعطون من الزكاة زكاة المال المفروضة تحبيبا لقلوبهم لهذا الدين العظيم. فهذا الذي ذكره السائل لا بأس به تأليفا لقلوب هؤلاء وتحبيبا لهم في هذا الدين العظيم. ومر معنا في هذه الترجمة بعض الأحاديث التي تشهد لذلك. Pertanyaan pertama dari Bapak Abu Muhammad ya, tentang bolehkah kita memberikan kepada orang-orang musyrikin ya, dari harta kita sebagai taklif, yaitu untuk melunakkan hati mereka sehingga mereka bisa masuk di dalam agama Islam ini. Maka Syekh Hafizahullah Ta'ala mengatakan bahwasannya memberikan harta kepada orang yang fakir, orang yang miskin, yang dia adalah termasuk orang yang musyrik, dengan maksud untuk melunakkan hatinya dan menjadikan hatinya cinta terhadap agama ini, maka ini adalah petunjuk Allah dan juga Rasulnya. Telah datang di dalam Al-Quran ya, firman Allah SWT: La yanhakumullahu anil ladhina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Yang artinya Allah SWT tidak melarang kalian dari berbuat baik terhadap orang-orang yang tidak memerangi kalian di dalam agama, dan juga tidak mengeluarkan kalian, tidak mengusir kalian dari negeri kalian. Ya, Allah tidak melarang kalian ya untuk berbuat baik kepada mereka dan berbuat adil kepada mereka. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat adil. Kemudian kita tahu bahasanya termasuk orang yang berhak untuk mendapatkan zakat yang diwajibkan adalah al-mu'allafah qulubuhum, yaitu orang-orang yang diharapkan lunak hatinya meskipun dia dah bukan orang Islam, yang diharapkan lunak hatinya untuk masuk ke dalam agama Islam. Maka ini termasuk golongan orang-orang yang berhak untuk mendapatkan zakat yang wajib. Dan sudah berlalu bersama kita hari ini beberapa hadis yang menunjukkan yang demikian itu. Jazakallahu khairan atas jawaban yang telah saya sampaikan. Kita angkat dari telepon kedua seorang ibu di Ambarawa, Jawa Tengah. Silakan ibu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan bu. Begini Ustaz, saya ini punya suami ya, apa namanya, punya pensiunan, punya apa itu kebun kopi luas, punya peternakan, kebun sapi banyak, tapi dia kalau mau infak sayang gitu. Jadi saya suka sembunyi-sembunyi ngasih itu Ustaz buat infak masjid, buat jalan, bukan ini tanpa diketahui oleh suami gitu, ya gitu. Jadi saya suka sembunyi-sembunyi, apa itu namanya, saya bisa apa enggak lah. Saya kata kalau enggak bilang sama suami itu dosa, dan bagaimana apa kita dapat pahala apa enggak itu Ustaz ya. Coba saya minta penjelasan. Terima kasih Ustaz ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. صاحب الأموال من الأموال كثيرة من حدائق وأنعام كثيرة وغيرها، لكن يبخل ما يملك، وأحيانا أنا أخذ من هذا المال قطعة، فهذا العمل أنا فعلته بزر أو وجدت عليه ماله زوج ليس له أن تأخذ من ماله إلا النفقة التي يحتاجون إليها في البيت ويضطرون إليها إذا كان لا ينفق على أهل بيته. وأما أمور الصدقة فإن الذي عليه أن تكثر من حثه على الصدقة وترغيبه في البذل والعطاء وتذكر له الأدلة على ذلك. وإن قرأت عليه باب الكرم والجود والإنفاق من رياض الصالحين الكتاب الذي نقرأه ووقفته على بيان معناه وأيضا الاستماع إلى ما يجري من بيان لفوائد هذه الأحاديث لعل الله سبحانه وتعالى. Pertanyaan dari seorang ibu dari Ambarawa, bahwasanya beliau memiliki suami yang memiliki. Nah, saudaraku Siman, mohon maaf terputus. Kami terputus koneksi audio dari jawaban yang Syekh sampaikan tadi. Anda masih bersama Fadilatul Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abadar Badar Hafirullah dari pembahasan Syarah Riyadhus Salihin karya Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Kita akan coba untuk mendapatkan kembali koneksi audio. Nah, kami coba sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saudara Kusiman Sa'akidah, kami belum mendapatkan koneksi audio. Nah, alhamdulillah. Iya, halo Ustaz. Nah, silakan. Beliau memiliki seorang suami yang cukup memiliki harta yang lumayan banyak, dan akan tetapi dia sayang untuk menginfakkan harta tersebut di jalan Allah SWT, sehingga kadang secara sembunyi-sembunyi ya ibu tersebut menginfakkan sebagian dari harta suaminya. Apakah apa yang beliau lakukannya adalah sebuah dosa atau dia mendapatkan pahala? Maka jawaban dari Syekhuna Habibullah Ta'ala bahwasanya tidak berhak bagi seorang wanita untuk mengambil dari harta suaminya kecuali memang nafkah yang wajib bagi suami tersebut. Ya, tidak boleh dia mengambil kecuali memang itu adalah nafkah yang memang merupakan kewajiban dari suami tersebut. Ya, adapun sedekah, ya, maka yang bisa dia lakukan adalah memberikan dorongan kepada suaminya untuk memperbanyak sedekah. Jadi yang bisa dia lakukan hanyalah memberikan dorongan, dan bisa saja dia memberikan kepada suaminya tersebut atau menerangkan kepada suaminya tersebut dalil-dalil yang menunjukkan tentang keutamaan sedekah di jalan Allah, dan bisa juga dia membacakan kepada suaminya bab al-karam, ya, bab tentang kemurahan hati dan juga kedermawanan yang sedang kita baca ini, yaitu dari kitab Riyadhus Salihin, kemudian menerangkan semampunya makna dari hadis-hadis tersebut dan juga ayat-ayat tersebut, dan juga menunjukkan kepadanya fawaid-fawaid, faedah-faedah yang bisa diambil dari hadis-hadis dan juga ayat-ayat tersebut. Nah, jazakallahu khairan atas jawaban yang disampaikan. Demikian untuk ibu yang berada di Ambarawa. Kita angkat dari penelpon ketiga, ada Abu Zikri di Tarakan, Kalimantan Timur. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik. Wa fiika barakallahu, silakan Pak. Saya ingin bertanya, bagaimana hukumnya perayaan Maulid Nabi yang diadakan di masjid-masjid, yang mana di dalamnya ditampilkan wanita-wanita di tengah kaum laki-laki berdendang-dendang? Nah, mohon penjelasannya saya. Baik, terima kasih Pak Abu Zikri. Ya. Baik. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Maulid Nabi alladhi fu'ila fil masajid dan sebagainya. Wa fiha zuhurun nisa amama rijal. Wahum ba'dan yarkusna yadribna. ينبغي أولا أن يعلم أن محبة النبي عليه الصلاة والسلام ومعرفة قدره العلي صلوات الله وسلامه عليه أمر واجب ومتحتم، بل قال عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. ولقد ضرب أصحاب النبي الكريم عليه الصلاة والسلام المثل الأعلى في محبته صلى الله عليه وسلم، وكانوا أنموذجا رفيعا عليا لمن جاء بعدهم في تحقيق هذه المحبة. ومن يطالع سيرتهم العطرة وأخبارهم العظيمة لا يجد فيها شيئا من هذه الاحتفالات، بل يرى فيهم الاتباع الصادق والسير الحثيث على نهج نبينا الكريم صلوات الله وسلامه عليه. أما هذه الاحتفالات وما يشوبها ويخالطها من طبل تارة أو رقص تارة أو إنشاد بغلو في النبي عليه الصلاة والسلام تارة أو غير ذلك من الأمور، فهذا كله مما لا دليل عليه، بل هو من محدثات الأمور التي حذر منها نبينا عليه الصلاة والسلام. والواجب على كل عبد أن يحقق المحبة للنبي صلى الله عليه وسلم ليس بهذه الأعمال المنكرة، وإنما باتباع الصادق للنبي الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. Pertanyaan selanjutnya dari Bapak Abu Fikri dari Tarakan, Kalimantan Timur, yang beliau bertanya tentang hukum merayakan maulud Nabi di masjid-masjid yang terkadang di dalamnya ada penampilan para wanita di depan laki-laki yang bukan mahramnya dengan berdendang misalnya. Maka beliau, Syekh Hafizahullah Ta'ala, mengatakan perlu kita ketahui bahwasanya mencintai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga mengetahui kedudukan beliau yang sangat tinggi ini adalah perkara yang wajib. Bahkan beliau SAW mengatakan, tidak beriman salah seorang di antara kalian sampai aku lebih dia cintai daripada anaknya, orang tuanya, dan juga semua manusia. Dan para sahabat Nabi SAW telah memberikan kepada kita qudwah, ya, telah memberikan kepada kita contoh teladan yang baik. Dan barang siapa yang mau melihat dan juga membaca biografi mereka, para sahabat Nabi SAW, maka dia tidak akan menemukan ya adanya ihtifal bahwasanya para sahabat mereka merayakan ya maulud Nabi SAW, padahal mereka adalah orang yang sangat mencintai Nabi SAW. Akan tapi yang mereka lakukan, yaitu yang dilakukan oleh para sahabat, adalah mengikuti sunnah Nabi SAW, ya, mengikuti dengan benar sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun perayaan-perayaan maulid yang di dalamnya ada dendang-dendang dan juga tarian-tarian, atau di dalamnya ada nasyid yang isinya adalah ghulu, ya, berlebih-lebihan dalam memuji Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak, ya, bahkan ini termasuk perkara-perkara yang baru yang diadakan di dalam agama ini. Oleh karena itu, yang wajib bagi muslim adalah mewujudkan Saudaraku Siman, kembali terputus koneksi audio dari kajian kita. Kita coba sapa Al-Ustaz. Naam. Ya, naam, silakan dilanjutkan, Ustaz. Tapi saudaraku Siman Sakida, kami masih belum mendapatkan koneksi audio dari jawaban kelanjutan untuk pertanyaan Abu Zikri di Tarakan, Kalimantan Timur, terkait dengan hukum perayaan maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, alhamdulillah kita sudah mendapatkan kembali audio. Silahkan Ustaz melanjutkan. Iya, jadi kewajiban seorang muslim adalah mewujudkan kecintaannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan ittiba, yaitu mengikuti sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam. Nah, jazakallahu khairan. Untuk selanjutnya kita angkat dari pertanyaan telepon kembali, sudah ada Ummu Sa'adah di Banyumas, Jawa Tengah. Silakan Ummu. Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya. Waalaikumsalam. Ummu bertanya, anak seorang karyawati yang mempunyai penghasilan sendiri bukan dari nafkah suami. Kemudian anak sedekah kepada tetangga atau kepada siapapun tanpa sepengetahuan suami, apakah ini diperbolehkan? Sedekah dari penghasilan ibu sendiri? Iya, kemudian saya sedekah tanpa sepengetahuan suami, apakah ini diperbolehkan? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali untuk ibu yang berada di Banyumas. Silakan Ustaz. Dakhal syahri khas laha laysa zawj hal yajuz laha an tatasaddaq bi hadha al mal alladhi fasalathu min ratibiha am la muwaffaqa indah ratib syahri laysa li zawj laysa min zawjiha wa inma khas laha ratibiha hal yajuz laha an tatasaddaq bi hadha al mal min ratib alladhi fasalathu. هذه تسأل أن لها راتب وأيضا لها زوج، هل لها أن تتصدق من مالها راتبها الذي يخصها؟ فالجواب نعم، مالها لها، إن شاءت تصدقت به وإن شاءت أبقته أو استفادت منه في أي وجه من الوجوه المباحة. Pertanyaan selanjutnya adalah dari Ummu Sa'adah dari Jawa Tengah. Beliau bertanya bahwasanya beliau adalah seorang karyawati yang memiliki penghasilan sendiri bukan dari suami. Bolehkah bagi orang semisal beliau bersedekah dari harta beliau kepada orang lain, entah itu kepada tetangga ataupun orang miskin ataupun orang yang lain? Maka Syekh Hafizahullah Ta'ala menjawab bahwasanya boleh bagi dia untuk bersedekah dari hartanya, karena harta tersebut adalah miliknya. Apabila dia ingin, maka hendaklah dia bersedekah dengan harta tersebut. Dan kalau dia mau, maka bisa dia gunakan harta tersebut di dalam perkara yang mubah, yang dibolehkan secara agama. Jazakallah khairan atas jawaban yang telah Syekh sampaikan. Barakallahu fiik. Kita angkat dari telepon selanjutnya, ada Bapak Mustaqim di Lombok Tengah. Silakan Pak Mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak. Ini Bapak Ustaz, apa hukumnya kalau kita sudah berbuat baik atau bersedekah atau menolong orang, kita kasih tahu orang supaya hatinya tergugah lah untuk berbuat baik seperti apa yang telah dilaksanakan. Yang kedua, silakan. Yang kedua, baik, apa kelebihan dari sholat sunat tasbih dan kapan dikerjakan? Saya, karena saya sering tiap malam atau sore atau pagi sebaiknya Bapak Ustaz. Dan apa kelebihan dari sholat sunat tasbih? Cuman itu Bapak Ustaz. Terima kasih Pak Mustaqim. Panjang umur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. إعلان الصدقة إذا كان القصد من ذلك حث الآخرين وترغيبهم في الصدقة لا على وجه المراءة فلا بأس به، كما قال الله تعالى إن تبدوا الصدقات فنعم ما هي وإن تخفوها وتؤتى الفقراء. فإعلانها إذا كان على وجه صحيح ومقصد سليم فلا بأس بذلك، لا بأس بذلك. وأما عن السؤال الآخر فهو عن صلاة التسبيح، فالصلاة جاءت لها صفة مبينة في بعض الحديث الرسول الله صلى الله عليه وسلم واختلف في صحتها من ضعفها، هل هي ثابت أقرب الله تعالى أعلم عدم ثبوتها عن النبي الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. Khotul Islam, saudaraku seiman seakidah, mohon maaf kembali terputus koneksi audio kita di sore hari ini. Kita masih belum mendapatkan koneksinya kembali. Nah, alhamdulillah kita sudah kembali mendapatkan. Silakan Ustaz. Iya. Baik, Khotul Islam, saudaraku seiman, kita tunggu untuk mendapatkan koneksi audio kembali. Jawaban dari pertanyaan Bapak Mustaqim di Lombok Tengah, kami persilakan Ustaz. Ya, pertanyaan selanjutnya dari Bapak Mustaqim dari Lombok Tengah. Beliau bertanya dua pertanyaan. Yang pertama, apa hukum kita bersedekah kemudian kita memberitahu orang lain, ya, dengan maksud supaya orang lain tersebut tergugah untuk bersedekah. Kemudian yang kedua adalah tentang keutamaan sholat tasbih dan kapan dikerjakan. Syekhuna Hafizahullah Ta'ala, beliau menjawab bahwasanya mengumumkan sedekah atau memberitahu orang lain bahwasanya seorang bersedekah supaya orang lain tersebut tergugah, ya, untuk bersedekah juga dan bukan dengan maksud riya, maka yang demikian itu diperbolehkan. Ya, dan Allah SWT mengatakan in tubudus sadaqati fa ni'mahi, dan apabila kalian menunjukkan atau mengumumkan, ya, menunjukkan sedekah kepada orang lain, maka ini adalah baik. Ya, ini menunjukkan bahasanya menunjukkan sedekah kepada orang lain dan memberitahu orang lain bahasanya dia sudah bersedekah supaya orang lain tersebut tergugah dan juga ikut bersedekah, maka ini diperbolehkan. Pertanyaan kedua tentang sholat tasbih, maka telah datang sifat dan juga cara sholat tasbih ini di dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan para ulama berselisih pendapat tentang kesahihan hadis ini. Ada di antara mereka yang mensahihkan dan ada di antara mereka yang mendhaifkan. Dan yang lebih dekat menurut saya adalah bahasanya hadis ini tidak sahih atau tidak tetap dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Khotul Islam, saudaraku si iman, mohon maaf terputus kembali koneksi audio. Nah, dipersilakan Ustaz. Nah, kami persilakan Ustaz. Nah, kami persilakan Ustaz. Ya, yang lebih dekat, ya, menurut saya, yaitu menurut Syekh Hafizahullah Ta'ala, adalah bahasanya hadis yang berkaitan tentang sholat tasbih ini tidak tetap dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, tidak tetap dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di penghujung acara kami meminta kepada Fadilatul Syekh untuk memberikan ikhtitam. Natlubu minkum al-ikhtitam fi khitami hadzal liqa. Sallallahu Azza wa Jal an يتقبل منا أجمعين وأن يوفقنا لكل خير وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما وأن يصلح لنا شأننا كله إنه سميع قريب مجيب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خيرا يا شيخ. Ya, di akhir pertemuan ini maka saya memohon kepada Allah taufik untuk semuanya. Dan semoga Allah SWT memberikan manfaat terhadap ilmu yang Allah berikan kepada kita dan menambah ilmu tersebut dan memperbaiki perkara kita semuanya. Sesungguhnya Allah Maha mendengar, Maha dekat dan Maha mengabulkan doa kita semua.